busuk. Aku tidak suka apel busuk. Aku buang aja. Hah. Aduh. Halo anak Indonesia yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Kisah Hati Kera. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Suatu pagi yang cerah, seekor kera kecil bernama Kerci tengah bermain gembira. Ia melompat dan bergelantungan di dahan pohon apel yang besar di tepi sungai. Rupanya, ia sedang asyik menikmati buah apel yang ranum-ranum. Nyam nyam nyam nyam, segar sekali apel ini. Sudah habis berapa nih? 1, 2, 3, 4. Wah, masih lapar perutku. Yah, kok yang ini busuk? Aku tidak suka apel busuk. Aku buang aja. Hah. Aduh. Siapa itu? Ini aku, Buba. Kenapa kamu melempar aku dengan apel busuk? Aku Kerci. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak melihat kamu di bawah. Iya, Kerci. Aku sudah berada di sini sejak tadi. Makan apel sisa gigitanmu. Aku jadi merasa bersalah. Sebagai gantinya, ini aku petikan beberapa apel yang besar dan segar ya. Tangkap ya. 1, 2, 3. Hup. Wah, terima kasih Kera. Kamu baik sekali. Apel ini akan aku bawa pulang. Anakku bucil pasti sangat senang. Oh, baiklah. Kalau begitu, sampaikan salamku untuk bucil anakmu ya. Anak-anak, Buba si buaya segera pulang menemui anaknya. Saat itu, bucil sedang asyik berendam di kolam lumpur yang hangat. Halo anakku sayang. Wah, sedang asyik berendam ya. Hehe, iya Bu. Ini, Ibu bawakan apel yang besar dan segar. Asik, kebetulan aku sedang lapar. Sini Bu, lemparkan saja apelnya. Pasti enak. Berendam sambil makan apel. Hehehe. Wah, jangan dong sayang. Nanti kotor apelnya. Kamu saja yang naik ke sini. Bersihkan badanmu dulu, baru makan apel ini. Ah, Ibu, gak mau ah. Aku sedang asik berendam. Lemparkan saja ke sini, Bu. Cepat, Bu. Aku sudah keburu lapar nih. Ah, kamu ini susah dinasehati. Ya sudah, nih apelnya. Tangkap ya. Aduh, apelnya jatuh ke lumpur. Tapi tidak apa-apalah. Terima kasih, Bu. Ibu memang baik hati. Hehehe. Anak-anak, apel yang dilemparkan Buba ternyata jatuh ke lumpur. Tapi, meskipun berlumuran lumpur, bucil tetap memakan apel itu dengan lahapnya. Keesokan harinya, bucil menangis karena sakit perut. Ia berguling-guling di tanah sambil memegangi perutnya. Buba, ibunya pun merasa kebingungan dan cemas. Apalagi setelah beberapa minggu, sakit si bucil batak juga sembuh. Kini badannya panas dan semakin lemas, tak bertenaga. Berbagai cara telah dilakukan oleh Buba, namun Bucil tak kunjung sembuh. Hingga suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Buba mendengar suara yang memberitahu bahwa satu-satunya obat penyakit anaknya adalah hati kera. Aduh, rupanya aku bermimpi, tapi mimpi itu sangat nyata. Itu pasti petunjuk dari Tuhan. Aku harus bagaimana nih? Bagaimana caranya aku mendapatkan hati kera ya? Aku tidak mungkin memintanya pada kerci sahabatku. Selama ini dia sangat baik padaku. Tapi bagaimana lagi? Keselamatan anakku lebih penting. Baiklah, aku akan mencari kerci ke pohon apel tepi sungai itu. Kerci! Kerci! Di mana kau, wahai kera yang baik hati? Hai Buba, apa kabar? Aku sedang menikmati apel-apel yang ranum dan segar ini. Dari mana saja kamu? Kenapa lama tidak muncul? Oh, maafkan aku, Kerci. Beberapa hari ini, aku sibuk mempersiapkan pesta. Pesta? Kau mempersiapkan pesta? Pesta apa, Buba? Begitulah, Kerci, kera yang baik hati. Oh iya, kedatanganku kali ini untuk mengundang dan menjemputmu makan malam di pesta ulang tahun anakku. Makan malam? Pesta ulang tahun? Wah, aku suka! Iya, Kerci. Bucil, anakku yang sangat senang makan buah apel yang kau berikan beberapa minggu lalu. Untuk membalas kebaikanmu, aku dan Bucil ingin mengundangmu di pesta ulang tahunnya. Bagaimana ya? Ayolah, Kerci. Kalau kau tak datang, anakku Bucil pasti akan kecewa. Lalu, bagaimana caraku pergi ke rumahmu, Buba? Ah, itu gampang, Kerci. Naiklah ke punggungku. Aku akan berenang membawamu ke rumahku. Ayolah, Kerci. Jangan kecewakan anakku. Bagaimana ya? Baiklah. Aku kasihan pada anakmu. Tapi sebentar saja ya. Wah, terima kasih, Kerci. Iya, sebentar saja. Nanti kau aku antar pulang kembali. Aku tidak tahu bagaimana membalas jasamu, Kerci. Terima kasih ya. Buba dan Kerci pun bersama-sama menuju rumah Buba. Buba berenang dengan tenang, sementara Kerci duduk diam di atas punggung Buba. Ikan-ikan yang melihat mereka melintas segera menepi karena takut dimakan buaya. Buba, kenapa ikan-ikan menepi saat berpapasan dengan kita? Oh, mungkin mereka ingin menghormati perjalananmu, Kerci. Tapi mengapa suaramu gemetar begitu? Apakah kau takut air, kera? Sebenarnya aku memang takut jatuh ke sungai karena aku tidak bisa berenang. Tapi jujur saja, aku lebih takut kalau engkau memakanku, Buba. Mengapa kau berpikir begitu, Kerci? Mengapa aku mau memakanmu? Maafkan aku, Buba. Aku telah berprasangka buruk padamu. Tapi entahlah, perasaanku tidak enak. anak-anak sayang, tiba-tiba Buba berhenti di tengah sungai. Kerci merasa heran dan ketakutan. Eh, Buba, mengapa tiba-tiba kau berhenti di sini? Ayo jalan lagi. Aku takut jatuh ke sungai, Buba. Maafkan aku, Kerci. Ada apa, Buba? Bagaimana mengatakannya ya? Begini, Kerci. Sebenarnya anakku tidak sedang berulang tahun. Jadi tidak ada pesta di rumahku. Sudah beberapa minggu anakku sakit keras. Badannya panas dan semakin lemah. Aku takut ia akan mati, Kerci. Aku ikut sedih mendengar anakmu sakit, Buba. Tapi mengapa kau ajak aku kalau tak ada pesta di rumahmu? Semalam aku bermimpi dan mendapat petunjuk. Satu-satunya obat untuk anakku adalah... Apa, Buba? Jika ia memakan hati kera, hatimu, Kerci. Oh, begitu ya. Tapi kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Aduh, bagaimana ini? Memangnya kenapa, Kerci? Iya, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalau kamu tadi bilang kau butuh hatiku, aku akan bawakan hatiku. Maksudmu? Hatiku tidak selalu aku bawa, Buba. Tidak kamu bawa? Lalu di mana kamu menyimpannya? Aku simpan baik-baik di pohon apel besar itu. Oh. Begini saja, Buba. Kita segera kembali ke pohon apel itu. Aku akan ambil hatiku. Setelah itu, kita segera kembali menemui anakmu. Aku khawatir kalau kita tidak segera, anakmu akan mati. Anak-anak, Buba si buaya menjadi sangat khawatir. Ia pun segera berenang secepat-cepatnya kembali ke pohon apel di tepi sungai. Ketika sampai di tujuan, Kerci segera melompat ke tepi sungai dan dengan lincah segera memanjat pohon apel. Sebenarnya, ia sangat marah pada buaya yang telah menipunya. Namun, ia merasa kasihan pada bucil, si anak buaya yang sedang sakit. Maka, muncul niat baiknya menolong Buba dan anaknya. Ia pun lalu memetik satu butir apel besar yang ranum dan membungkusnya dengan dedaunan muda. Kerci lalu menyerahkan bungkusan itu kepada Buba. Buba, inilah hatiku. Segera berikan pada anakmu. Suruh anakmu langsung memakannya tanpa membuka daun pembungkusnya. Karena daun pembungkusnya itu juga adalah obat. Semoga ia lekas sembuh ya. Anak-anak tersayang, begitulah kebaikan hati Kerci si kera. Buaya yang telah menipunya dibalasnya dengan pertolongan. Beberapa hari kemudian, setelah memakan hati kera yang sebenarnya adalah apel, bucil si anak buaya sembuh. Mereka sangat berterima kasih kepada Kerci. Dan sejak saat itu, mereka menjadi teman baik. Anak-anakku yang tersayang, demikianlah cerita tentang kisah hati kera. Senang bukan mendengarkan ceritanya? Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Ya, kalian harus menjadi anak yang bisa menjaga kebersihan diri sendiri. Karena bersih itu sehat. Nah, jika kita terbiasa hidup bersih, maka kita akan hidup sehat. Jangan lupa selalu menuruti nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu pasti untuk kebaikan kita. Oh iya, hampir saja ibu lupa. Ingat ya, meskipun orang lain berbuat tidak baik terhadap kita, tapi kita berusaha untuk tetap berbuat baik pada mereka. Nah anak-anak, sekarang kalian dengarkan suara ini. Suara apa ya? Hebat kalian, sudah bisa menebak suara kera. Nah coba, sekarang kalian dengarkan suara ini. Suara apa anak-anak? Bagus sekali. Kalian bisa menyebutkan suara air sungai yang beriak-riak. Sekarang, siapa yang tahu suara apakah ini? Bagus sekali. Sekarang, siapa yang bisa menirukan suara ini? Anak hebat, kalian bisa menirukan suara burung berkicau. Wah, kalian semua memang anak-anak yang hebat. Nah, anak-anakku yang pintar, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!